نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمكم الله أخذنا عن تعريف القرآن الكريم kita lalui tentang definisi Al-Quran Al-Karim lughatan wa istilahan atau lughatan wa syar'an, lughatan wa syar'an. Baik itu Al-Quran secara bahasa ataupun menurut definisi syar'i. Siapa yang menyebutkan apa definisi Al-Quran secara bahasa? Yang pertama bermakna cara, yang maknanya matlu, yang dibaca. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Matlu, yang dibaca. Atau bermakna jama'ah, yang maknanya isim fa'il jami', yang terkumpulkan atau yang mengumpulkan. Dan Al-Quran jami', jami'un lil akhbar wal ahkam. Karena Al-Quran terkumpulkan padanya al-akhbar, berita-berita, wal ahkam, dan hukum-hukum. Atau yang ketiga bermakna, bermakna maf'ul majmu', ya, bermakna majmu'. Dan Al-Quran majmu', ya, dikumpulkan fil masahif wasudur, di kertas-kertas, di mushaf-mushaf, dan juga dikumpulkan di dada-dada utul ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu, sehingga majmu' dikumpulkan. Ada pula yang mengartikan Al-Quran dimaknakan dengan jami' karena li jam'ihi al-ahruf wal-kalimat, yang terkumpul padanya huruf-huruf dan kalimat. Itu secara bahasa Al-Quran bimakna tala, ay matlu, isim maf'ul, atau bermakna jama'ah, yaitu isim fa'il jami' atau majmu'. Secara syar'i, siapa ingat definisi yang lain yang belum menjawab? Alhamdulillahi wa khatami anbiya'i Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa المكتوب بسورة الفاتحة والمكتوم بسورة الناس. طيب القرآن عند الله كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Quran adalah kalam Allah. Jika kita ditanya apa itu Al-Quran, secara bahasa tadi lewat, ada secara syar'i adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah Azza wa Jal yang diturunkan kepada Rasulnya dan kepada penutup Nabi-Nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mabdu'u bi surat Al-Fatihah, Al-Maktumu bi surat An-Nas, yang diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian para ulama yang lain menambahkan definisinya. Apa definisi yang lainnya, tambahannya? Baik, dianggap ibadah dalam membacanya, yaitu al-muta'abbadu bitilawatihi, teranggap sebagai ibadah ketika membacanya. Sehingga keluar dari sini hadis qudsi, tidak dianggap ibadah ketika membaca hadis qudsi kendati pun itu adalah firman Allah. Demikian pula Al-Quran yang telah dimansukh, yang telah dihapus, tidak dianggap ibadah dalam membacanya. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatihi, terus al-mu'jizu bilafzihi, yang tidak bisa ditandingi lafaznya, tidak bisa ditandingi lafaznya, tidak ada kekuatan manapun atau persatuan manapun, sefasih apapun bahasa, ahli bahasa, ahli sastra, untuk bisa memukuli lafaz Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT menantangnya, fa'tu bisurah, datangkan satu surah atau bahkan satu ayat, maka tidak akan bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka saling membantu atau sebagian yang lainnya, untuk membuat satu ayat saja enggak bisa. Karena mu'jiz bilafzihi, ya, tidak terungguli dari segi lafadznya, sehingga keluar dari sini hadis. Ya. Kalau hadis bisa diungguli lafadznya. Ya. Banyak orang yang membuat hadis. Jadi apakah di sana ada orang yang mampu membuat ayat Al-Qur'an? Enggak ada. Sefasih apapun dia, seahli sastra pun dia, tidak akan mampu membuat satu ayat saja. Di hadis banyak orang yang membuat hadis. Ya. Tukang terong man akala badinja dakhala jannah. Ya. Tukang terong karena enggak laku terongnya di pasar, dia bawakan hadis. Man akala badinja dakhala jannah. Orang siapa yang makan terong masuk surga. Ya. Atau apa? Tukang adu burung, ya, adu merpati, bawakan hadisnya. La sabqa illa, kemudian disebutkan bil hammam di antaranya. Tidak ada perlombaan kecuali pada hammam, merpati. Didatangkan hadisnya di seorang raja, tetapi raja tersebut tahu ini bukan hadis. Tadinya dia mau membujuk raja supaya senang main merpati. Tapi itu adalah hadis setemah. Sehingga hadis banyak orang yang bisa buat-buatnya, yang mempalsukannya, karena laisa bi mu'jiz bila lafzihi. Merupakan perkara yang bisa diungguli. Yang berikutnya Al-Quran banyak prioritasnya, ya, yaitu al-mutawatiru atau biriwayatil mutawatir, dan riwayat yang mutawatir, al-manqul bil mutawatir, dinukil dengan mutawatir, banyak prioritasnya. ini keluar dari sini, yaitu qira'atun syadzatun, qira'ah yang syadzah, qira'ah yang nyeleneh, yang ganjil, yang tidak ada riwayatnya, yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukil secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an. Siapa yang menyebutkan definisi yang disebut oleh Syekh dan tambahannya tentang definisi Al-Qur'an? Tafadhal, yang belum. Yang belum, tafadhal. Definisi Al-Qur'an. Simpulkan tadi. Al-Qur'an adalah kalam Allah المنزل على رسوله وختم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المتعبد بتلاوته المؤجز باللفظه المنقول بالتواتر. تقريبا أبو زبير نانجنا القرآن تاني. Ulamaan hidup. Tadi yang kita sebutkan Al-Quran adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Zahra. Terus yang kelewat, baik, anggap sebagai ibadah ketika membacanya, kemudian tidak terungguli lafadznya dan dinukil dengan mutawatir. Itu Al-Quran, ya, definisi arti Al-Quran. Dan yang belum faham sampai sini, terus siapa yang ulang supaya lebih jelas lagi, diulang oleh dua orang lagi, baru satu orang. Pak Wahyu, Abu Syaw, Pak Wahyu. Dua poin lagi. Tapi periwayatannya mutawatir, jadi periwayatannya banyak orang yang meriwayatkannya, bukan satu dua orang. Banyak. Satu lagi yang menyebutkan Ibnu Abu Khazan. Surat diawali dengan surat Al-Fatihah. Baik. Baik, santun. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفر عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Sebelum kita artikan, ya. Lafaz Al-Quran, ya. Sebelum kita artikan apa yang kita baca tadi, kita tambahkan lafaz Al-Quran, ya, ketika kita mendengar ini Al-Quran, itu mencakup dua. Pertama, mencakup ma baina daftain, ya. Ketika dikatakan Al-Quran, maka mencakup ma baina daftain, yang di antara dua ini sampul. Ini namanya dafatay. Satu, dua. Di antara ini Al-Quran. Dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan juga kalimat Al-Quran boleh juga ditujukan kepada salah satu ayat. Ayat dari ayat-ayat Al-Quran boleh untuk kita mengatakan itu Al-Quran. Ya. Seseorang membaca Al-Quran, padahal yang dibaca satu ayat saja, dikatakan pula Al-Quran. Sehingga ketika kita mendengar lafaz Al-Quran, itu bisa mencakup keseluruhan dari An-Nas sampai, atau dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau bisa mencakup salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Itu pun dikatakan Al-Quran. Sehingga ketika kita mendengar, ya, dibacakan Al-Quran oleh fulan, bukan berarti si fulan membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi beberapa ayat saja, atau bahkan mungkin satu ayat, ya. Apa dalilnya dari Al-Quran? Padahal dia bawakan satu. Itu kalimat Al-Quran. Kemudian kata Syekh, waqad hamallahu ta'ala, waqad, dan sungguh hamallahu ta'ala, Allah SWT hama, telah menjaga hadzal Quran al-azima, Al-Quran yang agung ini, minat taghyir, dari perubahan, wa ziyadati, dan dari penambahan, wa naqsi, dan dari pengurangan, wa tabdili, dan dari perubahan, pergantian. Taghyir dengan tabdil hampir sama. Jadi kalau tabdil ini pergantian, satu huruf diganti dengan huruf lain. Kalau taghyir, bisa saja taghyir syakal harokat, ya, taghyir perubahan, itu perubahan harokat. Fathah dibaca kasrah, dhammah dibaca fathah. Tapi kalau tabdil diganti, dho jadi dho, ya, ta jadi dho, atau dho jadi ta, itu tabdil. Maka Allah sudah selamatkan, jaga kemurnian Al-Quran Al-Karim dari ini semua, taghyir, perubahan harokat, ya, atau taghyir makna, perubahan makna. Tidak ada yang mampu. Setiap kali di sana ada yang ingin merubah satu harokat saja, Allah SWT selamatkan melalui awliyaihi, para walinya, ya, para ahli yang membetulkan tentang kesalahan tersebut. Tanya an'amta jadi an'amtu umpamanya. Tanya. Maka diingatkan, wa kallamallaha Musa, diingatkan, wa kallamallahu Musa takrima. Itu takhir. Ataupun waziyadah, penambahan, ya. Ketika mereka mengatakan wa qulu himtatun, yang betul hittah, bukan hintah, diselamatkan ketika di sana ada orang-orang yang ingin menambahkan satu huruf saja. Tanya. Atau apa? Onnax, dari pengurangan. Dari pengurangan, baik itu penambahan atau pengurangan huruf ataupun makna, terselamatkan Al-Quran, terjaga Al-Quran. Demikian pula di tabdil, perubahan. Seorang merubah punya dal jadi zal tadi, atau po jadi ta, terselamatkan itu semua. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdzihi, haitsu, yang mana takaffala azza wa jalla, ya Allah azza wa jalla takaffal, telah menjamin, bihifdzihi, untuk menjaganya. Faqala, dengan firman-Nya di surat Al-Hijr Ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, itu jaminan Allah. Ya, akan menjaga kemurnian Al-Qur'an dari berbagai macam penyakit tadi. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Ya, karena salah satu dari nama Al-Qur'an adalah adz-dzikra sebagaimana dalam ayat ini. Tanya. Al-Qur'an dinamai dengan adz-dzikra. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaganya. Allah yang menurunkannya dan Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menjaganya. Sejaga. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو ينقص أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى فطره وفضها أمره. ولذلك oleh karena itu, ya, karena adanya jaminan Allah SWT dalam menjaga Al-Quran, keutuhan dan kemurnian Al-Quran, karena tipu di sana Syiah Rafidah, mereka menggantinya, merubahnya Al-Quran menurut versi mereka, karena menurut mereka tidak sempurna, maka tetap Al-Quran yang hak Allah jaga. Sehingga karena adanya jaminan Allah, madatil qurunul kathiratu, telah berlalu qurunul kathirat, waktu yang sangat panjang, ya, berlalu waktu demi waktu, masa demi masa, tahun demi tahun, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Itu bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang singkat, ya, tapi berlalu qurunul kathirah, waktu yang sangat panjang. Ya, kathirah banyak, maksudnya panjang di sini. Waktu-waktu yang sangat banyak, yang panjang tersebut, walam yuhawil ahadun, dan tidak ada yang mampu seorang pun, hawil, yang tidak mampu untuk mengupayakan seorang pun, min a'daihi, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ayughayyira fihi, untuk merubah isi kandungannya, au yazida, atau menambahkan, au yunqisa, atau menguranginya, au yubaddila, atau menggantinya. Tidak ada. Berapa tahun kita lalui dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita? Ya. 1000 berapa? Ya. Kurang waktu yang singkat. 1000 lebih tahun yang dilalui dari semenjak diturunkannya Al-Quran, maka tetap utuh sebagaimana yang diterima oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, ya, dari Jibril, ya, ketika disampaikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka tatkala di sana ada upaya-upaya, usaha-usaha ingin merubah, ingin menambah, ya, ingin mengganti huruf ataupun harakat, illa hatakallahu ta'ala, melainkan Allah SWT singkat sitrahu, penutupnya. Allah SWT bukakan orang-orang yang hendak merubah atau menambah atau mengurangi tadi, singkapkan tirainya, ya, sehingga diketahui kelompok-kelompok orang-orang yang berupaya untuk melakukan hal itu. Wafadaha amrahu, dan Allah SWT tampakkan, jelaskan perkaranya. Ya, jadi di sana ada oknum-oknum orang-orang yang berupaya untuk melakukan itu semua, ya, pengotoran atau penistaan terhadap Al-Quran. Faedah yang disebutkan bahwasanya an-nafsu yaqulu bil alfaz yang namanya pengurangan itu pada lafal. Biasanya kalau seseorang ingin mengurangi lafal Al-Quran, dia kurangi lafadnya, itu dengan mengurangi hurufnya. Ada pentabdil yakunu fil ma'na, ya, dia rubah maknanya. Seperti waja'a rabbuka, menurut mereka waja'a amru rabbika, dirubah maknanya, ini tabdil. Qala rahimahu ta'ala wa qad wasafa Allah ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran. Wasafahu itu mensifati Al-Quran, hu disini dhamir kembali kepada Al-Quran. Bi awsafin kathiratin, dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Allah sifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'zirihi wa shumulihi wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi. Kenapa Allah SWT mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak? Ya, sudah kita lalui. Setiap sesuatu tersifati dengan sifat yang banyak, maka menunjukkan sempurna dan sempurna. Ya. Sehingga Allah SWT tersifati dengan sifat yang tidak terbatas, karena menunjukkan kesempurnaannya yang luar biasa. Ya. Tidaklah kita perhatikan makhluk ketika dia memiliki sifat yang banyak, pintar, sopan, beradab, ya, cerdas. Semakin banyak sifatnya, semakin menunjukkan kepada kesempurnaan. Maka Al-Quran pun Allah sifat dengan sifat yang banyak, yang dengan sifat-sifat yang banyak tersebut tadullu ala azamatihi, menunjukkan keagungannya, ya, menunjukkan kepada keagungan Al-Quran. Wa barakatihi, dan keberkahannya. Al-Quran mengandung keberkahan, kebaikan yang banyak. Wa ta'zirihi, dan menunjukkan kepada pengaruh Al-Quran. Yahdi lillatihi aqwam, Al-Quran dengan pengaruhnya akan memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Wa syumulihi, dan karena cakupannya, Al-Quran mencakup seluruh dari hukum-hukum syariat ini. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi, dan Al-Quran adalah hakimun, pemutus, ala ma qablahu, untuk kitab-kitab sebelumnya, ya, untuk perkara yang sebelumnya dari kitab-kitab, minal kutub. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu firmankan, wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'an al-azim. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-87 Allah firmankan, wa laqad atainaka sab'an minal matani, dan sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal matani, ya, 7. Ada yang mengartikan 7 surat, ada yang mengartikan 7 ayat. Minal madani, ya, 7 perkara yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nilai-nilai yang tinggi. Wa Al-Quran al-Azima, dan juga Al-Quran yang agung. Demikian pula dalam firman Allah surat Al-Qaf, wal Qur'anil Majid. Allah SWT menyebutkan dengan satu huruf Qaf, yang tentunya hanya Allah yang tahu maknanya. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an Al-Majid. Al-Qur'anul Majid itu Al-Qur'an yang banyak kebaikan padanya. Al-Qur'an yang mengandung barakah, banyak kebaikan padanya. Itu dari hikmah kenapa Allah SWT menyebutkan sifat-sifat yang sangat banyak untuk Al-Quran. Secara singkat bisa antum tulis sifat-sifat tersebut, nanti dilihat dari ini ya. Yang pertama, Al-Quran disifati dengan nur. Di surat An-Nisa ayat 174. Untuk mengikat waktu kita sebutkan ayatnya saja. Al-Quran tersifati dengan cahaya. An-Nisa 174. Yang kedua, Al-Quran tersifati dengan hudan, petunjuk. Yang ketiga, tersifati dengan syifa, obat. Yang keempat, rahmat. Yang kelima, mau'izah, pengajaran yang baik. Keempat sifat ini disebutkan di surat Yunus ayat 57. Yunus 57. Yang keenam, Al-Quran disifati dengan mubarak, mengandung kebaikan yang banyak. Al-An'am 92. Ada surat Sad juga ada. Yang ketujuh, tersifati dengan mubin, yang jelas. Kitabun mubin, kitab yang jelas. Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Yang ke-8, dengan busyara, pemberi kabar gembira. Al-Baqarah 97. Yang ke-9, tersifat dengan aziz. Kitabun Aziz, Fusilat 41. Yang ke-10, dengan Majid, tadi di surat Qaf ayat yang kedua atau yang pertama. Ini surat Qaf ayat yang pertama, ataupun surat Al-Buruj ayat 21. Majid atau Aziz. Kenapa Al-Quran disifat dengan Aziz? Kitabun Aziz, secara bahasa Aziz apa? Maknanya perkasa ya. Tapi maknanya, kenapa Al-Quran disebut Kitabun Aziz? Karena Al-Quran selamat dari perubahan tadi, kokoh, selamat dari berbagai macam perubahan, pengurangan, penambahan. Sehingga disebutkan oleh Allah SWT setelah menyebutkan wa innahu lakitabun aziz la yatihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi, tidak datang kebatilan dari depannya, dari belakangnya, enggak ada. Yang menunjukkan Al-Quran terselamatkan, terjaga, aziz. Dan Majid sudah disebutkan tadi, kathirul khair wal ilm, banyak kebaikannya, banyak ilmu yang ada padanya. Demikian pula wasi'ul ma'ani, luas maknanya. Itu Al-Quran disebut Majid. Secara bahasa Majid terpujinya, tapi maknanya adalah banyak ilmu dan kebaikan pada Al-Quran. Dan juga Al-Quran tersifati yang ke-11 dengan Bashir, sama kabar gembira. Cuma ada Bushra, ya, wa huda wa bushra lil mu'minin. Dan juga ada Bashir, Bashira wa nadhira. Fusilat ayat yang ke-3 dan ke-4. Itu diantara sifat Al-Quran. Dan juga di sana Allah SWT menamai Al-Quran dengan nama atau julukan lain selain Al-Quran. Kalau Al-Quran banyak ya, di berbagai macam ayat kita mendengar pastinya Al-Quran ini disebut Al-Quran oleh Allah SWT. Ya inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dengan nama Al-Qur'an. Juga disebut Al-Kitab, ya. Di beberapa ayat Allah SWT menyebutkannya dengan Al-Kitab. Berbeda dengan Kitab Taurat atau Injil, pasti disebutkan qarinahnya, ima disebutkan Bani Israilnya, ya, Yahudi ataupun Nasara'nya, ya, sehingga yang dimaksudkan dengannya kitab selain Al-Quran. Tetapi ketika tidak ada qarinah, bukti lain, maka yang dimaksud dengan Al-Kitab dalam Al-Quran adalah Al-Quran. Demikian pula Al-Quran disebut oleh Allah SWT dengan Furqan, ya, disebut dengan Al-Furqan. Maksud Al-Furqan untuk melihat itu yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, Maha suci Allah SWT yang telah menurunkan Al-Furqan. Maka Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Dan juga tadi di surat Al-Hijr ayat 9, Al-Quran pula dinamai Allah SWT sebagai Al-Dhikra. Al-Dhikru, jadi nahnu nazzalna dhikra, bukan menurunkan dzikir. Tanya, dan ada kesesuaian dengan maknanya, karena Al-Quran adalah min a'zamiz zikri, zikir yang paling utama. Dan juga Al-Quran disebut tanzil, wa innahu la tanzilu rabbil alamin, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192. Sehingga diingat apa hikmahnya ketika Al-Quran disifati dengan sifat yang banyak oleh Allah SWT, tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi. Bahkan apa? Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran adalah pemutus, Al-Quran adalah hakim yang memutuskan, yang menyempurnakan atas apa yang sebelumnya dari kitab-kitab yang ada. Qala ta'ala, ya, wa qala ta'ala, law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu sebagai sifat yang disebutkan tadi, dari sifat-sifat Al-Qur'an. Al-Quran tersifati dengan sab'a minal matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Matani, berulang-ulang. Dan juga disebutkan di sini dari sifat yang lainnya, law anzalna hadha al-Quran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Seandainya kami turun ke Al-Quran ini kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung tersebut ya, tersungkur jatuh dikarenakan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah amthal, perumpamaan, nadribuha linnas, yang kami contohkan kepada manusia la'allahum yatafakkarun. Ini menunjukkan apa? Ta'thir, pengaruh Al-Quran ya. Tadi kan hikmahnya tadullu ala azamatihi wa karamatihi wa ta'thirihi. Bagaimana pengaruh Al-Quran, pengaruhnya kata Allah SWT, jika diturunkan kepada gunung, kamu akan melihat gunung ini akan tersungkur jatuh ya, ketika mendengar Al-Quran, ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana dengan kita, makhluk yang besar, gunung, ketika diturunkan kepada mereka, mereka tersungkur jatuh karena takutnya mereka kepada Allah ya. Kita makhluk yang kecil tidak takut terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah firmankan, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Surat Taubah ayat 124 sampai 125 menunjukkan ta'thir, pengaruh Al-Qur'an. Dan apabila diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan Al-Qur'an ini? Ada pun orang-orang yang beriman, fazadatum imanan wa hum yastabshirun, keimanan mereka bertambah ya, ketika diturunkan satu surat atau Al-Quran kepada mereka, dan mereka berbahagia dengannya. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, Allah tambahkan penyakit terhadap penyakit yang sudah ada pada mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir ya, itu pengaruh Al-Quran. Demikian pula Allah firmankan surat Al-An'am ayat yang ke-19, wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini ya, untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya dan orang yang sampai Al-Quran kepadanya ya, peringatan memberikan dampak positif kepada orang-orang yang mendengarnya. Wa qala ta'ala dalam firman Allah Al-Furqan ayat yang ke-52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan jangan kalian taati orang kafir sehingga jihadi mereka dengan Al-Quran dan jihad yang besar. Ya. Dakwahi mereka. Ya. Tidak mampu didakwahi, perangi mereka ya, dakwahi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yahdi lidzatihi aqwam, akan memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Itu dari sekian sifat ya, demikian pula pengaruh Al-Quran Al-Karim. Apa sebelumnya? Apa sebelumnya? Taib ya. Itu yang menunjukkan sifat ini surat Sad tadi, Mubarak ya, selain yang telah kita sebutkan di surat Al-An'am ayat yang 52, demikian pula surat Sad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab." Kitab yang mubarak, yang diberkahi, terkandung padanya kebaikan yang sangat banyak, itu mubarak. Sehingga anta mubarak atau mabruk, diberkahi banyak kebaikan padanya. Demikian pula di Al-An'am ayat yang 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sama. Yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mubarak, diberkahi. Demikian pula innahu laqur'anun karim, disifati dengan karim. Ini adalah Al-Quran Kirim yang mulia. Demikian pula inna hadha Al-Quran yahdi lillatihi aqwam, Al-Quran memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ada lagi yang terlewatkan, semua tiada lain dari sifat-sifat demikian pula pengaruh Al-Quran Al-Karim. Waqala ta'ala, waktu yang kelewat diingatkan, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana li kulli shay'in wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Jadi sifat Al-Quran di antaranya tibyan, sebagai penjelas, ma yahtajuhun nas ila bayani, yang dibutuhkan oleh manusia terhadap penjelasannya. Maka dijelaskan tibyana li kulli shay', dan juga sebagai hudan, petunjuk, rahmat, serta bushra, pemberi kabar gembira terhadap kaum muslimin. Waqala ta'ala, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah. Ini adalah fahkum bainahum bima anzala Allah. Maksudnya Al-Quran sebagai hakim, pemutus terhadap apa yang ada pada mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Al-Quran adalah hakimun lima qablahu min al-kutub, pemutus, pemberi keputusan terhadap apa yang telah diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.